kopi. Udah jelas ini tak percaya, barangnya udah jelas pasti ori. Ori, ori, ori, ori, pasti barang ori. Ayo belanja lewat Shopee. Sebulan sekali, selalu dapat diskonan. Dari barang HP sampai ke pakaian, metode Shopee COD sudah tersedia. Ayo pakai metode ini agar percaya. Shopee COD.